Barakallah. Masya Allah. Bagaimana membantah syubhat yang mengatakan, bukankah Allah Maha Besar? Bukankah Allah pencipta? Bisakah Allah menciptakan makhluk yang lebih besar dari dirinya? Masya Allah. Ini syubhatnya ahli filsafat. Jebolan UIN. Barakallahu fikum. Rata-rata orang yang masuk dan belajar ilmu agama di UIN, nama sekarang. UIN, apa? Betul gitu ya? UIN. Barakallahu fikum. Pasti umumnya memiliki pemahaman sesat seperti ini. Pertanyaan seperti ini, barakallahu fikum, tidak perlu dijawab. Li'annahu fasidun min aslih. Rusak dari asal pertanyaannya. Barakallahu fikum. Tidak pernah ditanyakan Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak dipertanyakan oleh salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tidak pernah pula ditanyakan oleh para imamun salihin, para ulama una, para imam kita al-sunnah, dulu maupun sekarang. Dan ini baru muncul dari jebolan-jebolan UIN. Yang merupakan kerucu-kerucunya ahli filsafat. Fasid. Min aslih. Ini diambil dari pemahaman Mu'tazilah Jahmiyah. Disebutkan oleh para ulama kita dalam buku-buku akidah mereka yang seperti ini. Mereka mengatakan ini pertanyaan tidak dijawab dikarenakan fasidun min aslih. Fasid dari asal pertanyaannya. Barakallahu fikum. Naam ya akhwan. Terkait dengan pembahasan masalah seperti ini, masalah asma wa sifat, masalah keimanan, perkara-perkara kaid, barakallahu fikum. Sekali lagi saya ingatkan kaidahnya kemarin, harus tauqif, harus betul-betul bersumber dari kalamullah dan kalam Rasulullah alaihi salatu wassalam, dari wahyu. Ketika wahyu berbicara, maka kita pun berbicara. Kalau tidak, maka tidak. Dan tidak diperbolehkan menanyakan sesuatu terkait dengan bab-bab seperti ini, sesuatu yang tidak pernah dibahas, tidak pernah ditanyakan dan diulas oleh generasi pertama umat ini dari kalangan para sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Ifhamu hadha, pahaminya ya. Jadi itu jangan bingung, gimana ya jawabnya, gimana ya. Itu jangan terbawa arusnya mereka. Barakallahu fikum. Langsung tuding mereka itu. Fasid min aslih. Gitu. Pertanyaan kamu ini sesat dari awalnya. Selesai. Salah, tidak pernah ngomong seperti itu. Sahabat tabi'in atau tabi'in tidak pernah ngomong seperti itu. Paham ya? Itu namanya pertanyaan bid'ah. Pertanyaan bid'ah. Masya Allah. Lengkap dengan namanya. Tak sebutkan ini makhluk antum. Tidak apa ya. Nanti aja wis. Allah musta'an. Wah. Pertanyaannya kok lain-lain ya. Fanya. Nah kan. Iya. Jadi karena perkaranya jelas. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi gitu ya. Akhirnya tanya yang lain aja gitu ya. Apa makna istiwa? Apakah bersemayam atau menguasai? Loh. Kalau dimaknakan dengan makna menguasai, itu keliru. Itu pemahaman Jahmiyah, Mu'tazilah. Sebagaimana yang dibahas tadi, kata-kata istawa atau istiwa, salafun salih memiliki empat penafsiran. Ala, wartafa'a, wasa'ada, wastaqarra. Tinggi, dan bersemayam. Ada pun yang mengatakan istawa, dimanakan istaulah menguasai, itu batil, tahrif, upaya merubah-rubah kalimat dengan menambah satu huruf lam. Paham ya? Itu tindakannya Jahmiyah. Katanya para ulama, Jahmiyah itu mirip dengan Yahudi. Kalau Jahmiyah menambah huruf lam pada kata-kata istawa menjadi istaulah, kalau Yahudi menambah huruf nun pada kata-kata hitoh menjadi hintah. Sehingga tak? Orang Yahudi diperintahkan untuk masuk ke sebuah desa sambil mengatakan hintah. Hintah itu maknanya hapuskanlah dosa kami ya Allah. Mereka tidak bandel, masuk sambil dari belakang mendulukan pantatnya sebagai penghinaan begitu, sambil mengatakan hentoh, hentoh, hentoh. Tahu hentoh? Biji gandum. Hah? Yang mestinya hentoh penghapusan dosa diganti hentoh biji gandum. Namanya huruf nun. Sama dengan Jahmiyah, istawa, istawa yang mengandung makna maha tinggi ditambah huruf lam, istaula. Tasabuh dengan Yahudi. Paham ya? Hah? Betul enggak? Paham enggak paham? Jahmiyah itu mengumpulkan aneh-aneh ya, Pak. Itu isinya para ulama. Mereka itu mengumpulkan banyak jin. Hah? Jin. Jahmiyah itu memiliki banyak jin. Hah? Ada jin Jabriyah. Di huruf jin dari kata dari Jabriyah, sekte Jabriyah dikarenakan Jahmiyah dalam pembahasan masalah takdir sama kayak Jabriyah. Tamam? Juga jin jahanam. Dan semisalnya. Itu katanya sebagai ulama ikhwan ketika membahas sekte Jahmiyah yang betul-betul sesat ini. Ikhwan. Sangat-sangat sesat Jahmiyah. Sebagai mereka bakal mengkafirkan pemahaman Jahmiyah ini. Apakah Imam Syafi'i pernah menulis dalam kitabnya bahwa orang yang sholat makmum di belakang orang yang mengimani Allah di atas arus tidak sah sholatnya? Oh, tidak benar itu. Itu kedustaan besar atas nama Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah sunni. Punya akidah sunnah sesuai dengan apa namanya Rasul dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu majma'in. Ini kedustaan kaum sufiyah atas nama Imam Syafi'i rahimahullah. Batil itu. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, padahal setiap saat ada wilayah yang berada pada waktu tersebut. Bagaimana penjelasannya? Tunggu pertemuan bulan depan. Bulan depan temanya ialah ada apa di akhir malam. Tidak apa ya? Tulis, ini dia. Bulan depan temanya adalah ada apa di akhir malam. Tidak tahu siapa ya? Jangan dikasih ilustrasi yang menyeramkan ya. Nanti tahu-tahu ada apa di akhir malam? Apa ada kayak samar-samar ada apa serigala melolong, ada kabut-kabut, ada apa namanya bulan yang mau hilang, menyeramkan banget kayak banyak hantunya gitu. Enggak. Ada apa di akhir malam? Pembahasan tentang pertanyaan antum ini. Hadis berikutnya terkait dengan hadis nuzul. Insyaallah dibahas tuntas pada pertemuan berikutnya. Ingat ya judulnya ya. Ada apa di akhir malam? Gimana ya? Amal farisi. Barakallahu fikum. Nah kan tanya lagi nih. Allah di setiap, nanti insyaallah. Bulan depan pemahamannya. Insyaallah. Apakah kafir Isa Bugis? Yaitu orang yang selalu memalingkan lafzul jalalah Allah dengan mana ilmu. Allah dimanakan ilmu. Contoh pada ayat kursi Allahu waliyul ladzina amanu. Loh itu setelah ayat kursi. Dimanakan ilmu Allah, walinya orang-orang beriman. Jadi Allahu ahad. Disemakan ilmu Allah satu. Masya Allah. Ini penyimpangan yang sangat besar. Kafir atau tidak, wallahu alam. Itu dikembalikan kepada para ulama kita yang berhak menfonis itu orang kafir atau tidak. Yang jelas pemahaman sekte Isa Bugis, sekte yang sesat. Saya pikir sudah tidak ada baunya ini, Isa Bugis ini. Masih ada ya. Orang awam pun ngerti kesesatannya. Bagaimana mungkin lafzul jalalah Allah dimanakan dengan ilmu? Lafaz Allah itu mengandung makna uluhiyah, zat yang disembah, yang diibadahi. Terkait dengan ilmu, Allah punya nama Al-Alim. Imam sifat Al-Ilm. Ini penyimpangan ya. Dan sekte yang sesat, hati-hati Anda dengan IB, Isa Bugis. Saya dulu mendengarnya sekte dulu zaman tahun 90-an awal-awal kita masih di kali urang dulu. Apa namanya? Sekilas gitu. Guru kita mengatakan isabukis. Ya karena nanti sesat gitu aja. Enggak ada beresnya. Nanti itu udah enggak ada baunya. Allahul musta'an. Masya Allah. Afwan, pertanyaan keluar dari tema. Iya, semuanya banyak dari tema ya. Bilabas, saya maklumi. Karena pembahasan akhirnya itu cuma diimani, nggak ditanyakan, gitu ya. Desamikna wasodak, nah selesai gitu. Kalau dipertanyakan, malah dipertanyakan nanti imannya antum. Mohon dijelaskan batasan ikhtilaf bercampur baur laki dan perempuan. Apakah laki-laki berkelompok sendiri, perempuan sendiri, tapi masih dalam satu ruangan tanpa ada hijab, termasuk juga di dalamnya ikhtilaf? Ya bukan. Itu bukan namanya ikhtilaf, dikarenakan banyak orang. Ini sendiri, ini sendiri. Tapi tanpa hijab. Yang ini pembahasannya ialah khauful fitnah. Jangan karena khawatir fitnah. Apalagi kemudian wanita, masing-masing wanitanya tidak menggunakan hijab pada wajahnya. Nabur-naburan lah. Saling tengok-tengok gitu-gitu. Allah musta'an. Fitnah besar. Tapi bukan dikatakan ikhtilaf. Ikhtilaf itu barakallahu fikum ketika bercampur, enggak sendirian. Enggak sendiri-sendiri, campur sudah. Yang laki, yang perempuan, tengah, enggak usah jadi satu gitu kan ya. Itu namanya ikhtilaf. Paham ya? Ikhtilaf dan sekaligus fitnah besar. Ini enggak ikhtilaf, enggak sendiri-sendiri. Tapi itu fitnah besar barakallahu fikum. Apalagi zaman sekarang ini, apalagi ketika wanitanya tidak menggunakan hijab wajah yang syar'i. Nah, dikasih tutup. Apa hukum asuransi yang berlabel syariah? Masya Allah. Sebatas pengetahuan saya, sampai sekarang ini, yang namanya asuransi bisnis, itu tidak ada atau belum ada yang syar'i sesuai dengan syariah. Kata-kata syariah itu neben saja, dikarenakan lagi heboh, lagi booming bank-bank syariah, kok ternyata berkembang pesat. Di saat bank-bank konvensional gulung tikar, bank syariah semakin berkembang pesat, akhirnya rame-rame menggunakan nama syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, BMT syariah, semuanya syariah. Padahal namanya tok, enggak ada hakikatnya. Saya dikasih oleh salah seorang pegawai inti, bisa dikatakan apa ya, yang mempromosikan produk ini. Apa namanya, Pak? Manager marketing, masya Allah. Nah, manager marketingnya ya, Pak. Pemasaran produknya ini. Itu asuransi prudensial. Prudensial. Gimana bacanya, Pak? Sial atau tial? Sial. Iya, sial. Prudensial. Saya dapatnya itu karena ada sebagian investor Surabaya. Kedua kakaknya ya punya usaha besar. Itu didatangi terus oleh petugas asuransi ini, yang syariah ini. Wah, diminta itu gabung. Dengan dia sedikit-sedikit ngaji, nantilah. Gitu. Tanya ke adiknya sudah ngaji, sudah lama ngaji. Gimana nih? Tanyakan aja langsung ke Ustaz Afif. Waduh. Ini polos ini orang ini. Enggak, saya enggak mau ikut. Nanti tak tanyakan dulu sama Ustaz saya. Gitu. Semangat ini petugasnya. Siapa nama Ustaznya? Apa? Mana nama teleponnya? Gitu ya, Pak. Barakallahu fikum. Dikasihkan ya, Pak. Nah, ya telepon. Sudah lama tuh, hampir 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Ramadan lagi telepon. Saya siapa? Saya angkat perempuan ya, Allah Ya gimana lagi, harus jujur saya ngomong sama antum ya, perempuan. Tapi siapa? Enggak ngertian ini. Cerita. Wah, itu ngomongnya bawa cepet banget. Saya mau ngomong apa? Segala macamnya. Ini maunya apa? Ya, dia mau menjelaskan tentang masalah produknya itu syar'i, bantu orang dan segala macamnya, begini. Masa kemudian dikatakan tidak benar dan segala macamnya. yang ngomong gitu itu siapa? Ya. Saya nggak ngerti, nggak tahu dan segala macam, kok tahu-tahu ditembak kayak gitu. Dah, gini aja, tolong punya diklatnya, buku panduannya. Ada. Ya sudah, kasihkan sama bapak tadi, nanti saya ketemu dia di Surabaya, tak baca. Dikasihkan sama saya. Mas ada di rumah ya, Pak. Ini data penting. Tamam, asuransi prudensial syariah. Saya baca. Saya lihat semuanya, Pak. Wow, Masya Allah, bahasanya islami banget, ujung-ujungnya tatu. Laiki. Sama saja dengan asuransi konvensional bisnis. Cuman yang ini menggunakan bau-bau islami. Istilah-istilahnya bukan ke Inggris-Inggrisan, tapi ke Arab-Araban. Padahal intinya sama. Jadi afwan, belum ada asuransi bisnis yang syar'i. Enggak ada yang bisnis, belum ada sampai sekarang. Begitu pula terkait dengan pegadaian. Sampai sekarang belum didapati pegadaian syariah yang sesuai dengan syar'i. Itu semuanya nebeng nama. Dan secara hakikatnya barakallahu fikum, semua yang menggunakan label syariah lebih mengerikan daripada konvensional. Sekarang sudah mulai dirasakan dampaknya oleh nasabah syariah. Baik yang bank ataupun yang semisalnya. Saya punya banyak kajian di Surabaya, orang-orang umum. Nah, tuwek-tuwek, pensiunan abri, pensiunan bupati, segala macam. Nah, di perumahan. Ada yang ngomong. Benar, Ustaz. Apa, ada apa? Memang gorok-gorok gitu. Kayak bahasa Jawa Timuran. Oh, pokoknya sih gorok itu. Apa yang nyebleh itu? Bang syariah, Ustaz. Bang syariah, ngerti kayak gini, enggak bakal saya pinjem bang syariah. Oh, no, apa, Pak? Gorok apa, lah itu? Konvensional paling berapa? 1%, 5% gitu ya? Itu kok jelas dibuka. Pinjam sekian, bunga sekian. Sedikit, Ustaz. Nah ini, sebagian besar usaha saya, gorok sama dia. Nah gitu, Pak, di Jawa Timuran ya, Pak Alum lah. Gorok sama dia. Dulu masih kecil ya, paling ya dikit lah ya. Karena pinjam plus bagi hasil kalau mereka punya sistem. Begitu dia usahanya besar. Itu kan bagi hasilnya kan persentase sesuai dengan kesepakatan. Tidak ada kok 90, 10 itu tidak ada. Umumnya berapa? 60, 40. 60 nasabah, 40 bank. Artinya apa? Bunganya itu 40%. Bukan sekali. Tapi selama kamu memiliki usaha tadi dan selama punya keuntungan. Semakin besar untungnya kamu, semakin besar pula yang kamu setorkan pada bank syariah. 40% sesuai dengan bagi hasil. Sementara bapak masih utuh. Bapak masih utuh. Itu bapak ya. Nominal uang yang kamu pinjam itu masih utuh. Bunganya dari sisi bagi hasil tadi. Kamu untung 1M. 400 juta kasihkan bank syariah. Bapaknya masih utuh. Jadi, itu nanti yo, selesai masa bagi hasilnya. Mana-mana yang dari kamu pinjam. Gorok. Yes, dia gimana? Ya salah ya sopo pinjam di bank. Nah, tidak gitu saya tidak mau pinjam. Ya makanya jangan dekat-dekat sama bank. Allahu musta'an. Ya, itu ya. Mending ya. Jadi, jangan terperdaya dengan kata-kata syariah. Apakah Allah memiliki sifat baqa sebagaimana kata-kata orang syariah baqa yang kekal? Ya, iya, Allah itu azali dan abadi. Jelas. Ayatnya wa yabqa. Nah, itu perkara yang tepat, tapi bukan menggunakan bahasa baqa, tapi menggunakan bahasa azali. Azali itu ialah kekal selama-lamanya. Oh, azali. Afwan, abadi. Kalau azali itu tak berpermulaan. Kalau abadi itu kekal selama-lamanya. Kalau namanya Allah yang yang terkait dengan bab ini ialah al-akhir. Allah punya nama al-awwal dan al-akhir. Al-awwal itu azali. Kalau yang al-akhir, azali. Ini yang dimaksudkan al-akhir. Abadi. Azali ini abadi. Kok salah sih Allah Musa? Azali ini abadi. Ya, azali itu tak berpulaan, kalau abadi tidak berakhiran. Masyaallah, masyaallah. Bagaimana cara berdoa pada saat sujud setelah membaca bacaan sujud? Apakah dengan bahasa sendiri Indonesia? Bolehkah menyertakan nama-nama Allah dalam berdoa pada saat sujud? Nah, menyertakan nama-nama Allah dalam berdoa, menyebut Asmaul Husna sebelum berdoa itu syar'i. Sebagaimana yang kita bahas kemarin, dan diusahakan nama-nama atau Asmaul Husna yang kita sebut sesuai dengan permohonan kita. Paham ya? Apakah boleh dengan bahasa sendiri? Itu pendapat sebagian ulama. Boleh ketika sujud atau sebelum salam berdoa dengan bahasa Indonesia. Ingat dengan lafaz doa. Bukan lafaz orang ngobrol atau bercakap-cakap, tapi doa. Itu boleh. Pendapat sebagian ulama, tapi yang lebih afdal berdoa sesuai yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Ustaz, doakan saya agar saya tetap berada dalam kebenaran, selalu diberi kemudahan dan cepat menikah dengan jodoh yang baik. Masya Allah. Amin, amin, amin. Ya sallallahu murakum. Masya Allah, masya Allah. Eh, boleh ya dipahami yang cepat menikah ini ya. Jadi yang punya anak putri, boleh ya tanya siapa dia, siapa tahu cocok. Ya Allah ya fadzikum. Dilarang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tolong jelaskan dan bagaimana contohnya. Sebagaimana yang sering terbawakan ya Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan dalam Al-Quran. Misalkan. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang berinfak. Sebagaimana yang Allah kehendaki. Ayat ini menjelaskan kepada kita. Menetapkan sifat tangan bagi Allah. Allah punya dua tangan. Maka kita imani, kita yakini sami'na wa shodaqna sebagaimana ayat di atas. Dan tidak boleh kita menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Itu khusus bagi Allah, tidak sama dengan makhluk manapun. Naam. Jarak 500 tahun antara langit dan yang satu dengan yang lain, takarannya ditempuh dengan jalan kaki atau dengan apa? Wallahu a'lam. Rasul mengatakan 500 tahun perjalanan. 500 tahun. Menunjukkan sangat jauh banget ya. Bagaimana hukum memanjangkan kuku dalam Islam? Dalam Islam, barakallahu fikum, kita diajari sunnah-sunnah fitrah. Sunnah fitrah itu ialah Merapikan kumis, potong kuku, cabut bulu ketiak, cabut bulu bawah, tamam, hitam, itu adalah sunnah-sunnah fitrah. Sehingga dirapikan semua ikhwannya, sehingga nampak bersih, rapi. Terkait dengan masalah kuku, dikasih batas waktu dalam hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu arba'in dan Muslim, tamam, tidak lebih dari 40 hari. Dua pekan saja anda antum potong ini kuku. Panjang ya. Tiga pekan panjang. Satu bulan saja anda kamu potong itu. Tuh-tuh kayak macan ya. Saya kepala tidak sempat begitu. Sampai dua pekan. Itu kayak risih. Tuh-tuh enggak enak kabeh. Gitu. Potong. Idealnya setiap hari Jumat. Tiap pekan sekali dirapikan. Dirapikan. Sehingga bersih. Ya. Salah ya. Nah, saya sendiri heran kenapa kok ada ya seorang muslim kok senang bangun kukunya panjang begitu. Barakallahu. Sangat menjijikkan ya, Pak. Saya pernah melihat ada kuku itu panjang banget. Di jentik atau di ibu jari. Sampai melungker gitu. Masyaallah, maunya apa gitu ya. Itu menyalahi fitrah Islam. Barakallahu. Nah ini, mohon jelaskan tentang turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Nanti sabar, insya Allah bulan depan kita bertemu lagi. Ada apa di akhir malam? Hanya lagi, sama. Terkait dengan nanti turun ke langit dunia akan dibahas khusus. Saya sengaja enggak saya singgung tadi, dikarenakan ada bab khusus. Sekali aja nanti. Gitu ya. Barakallahu fikum. Apa bahaya yang timbul bagi orang-orang yang berpendapat Allah di mana-mana? Apa akibatnya? Masya Allah. Bahayanya, ikhwan, dia menyimpang. Sesat. Bertentangan dengan prinsip Alkitab Sunnah. Bertentangan dengan prinsip Salaful Ummah. Bertentangan dengan prinsip Ahlus Sunnah. Konsekuensinya ialah ujung-ujungnya nanti punya pemahaman kode ekstrim manunggaling kawula Gusti. Barakallahu'alaikum. Manunggaling kawula Gusti. Allah meresap dalam jiwaku. Allah di mana-mana, Allah ada di badanku. Itu paling puncaknya ke arah sana. Manunggaling kawula Gusti. Atau meyakini Allah itu menyatu dengan hamba-hambanya atau dengan semua hamba-hambanya. Wallahul musta'an. Mengerikan ya. Itu pemahamannya sangat batil. Siapa guru besar jamiah sehingga kesesatannya parah sekali? Iya. Guru besarnya jamiah itu nisbah kepada Jahm bin Shafwan. Dia itu murid semuanya. Guru besarnya namanya Ja'ad bin Dirham. Tapi yang memasyhurkan pemahaman ini Jahm bin Shafwan, sehingga dikenal dengan sebutan Jahmiyah. Siapa guru besarnya Ja'ad bin Dirham? Guru besarnya ialah non-muslim. Semua hampir, apa, hampir rata-rata sekte-sekte Islam yang ekstrim itu ujungnya guru besarnya non-muslim. Sabaiyah, Rafidhah, Yahudi. Jahmiyah, Qadariyah, dan semisalnya itu juga demi non-muslim. Saya pernah namanya ya, Pak. Dia mengatakan Susan atau siapa gitu ya, Pak. Non-muslim guru besarnya. Dalam Al-Quran terjemah Indonesia yang ditahkik oleh Dr. Ali Muhammad Yaakob diterjemahkan antas juda lima khalak tu biyadai, kata-kata biyadai dengan kekuasaanku. Ini pemahaman yang batil, pemahamannya Asy'ariyah. Ya betul, engkau sujud terhadap yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan dengan tangan Allah langsung. Di mana salah hakis secara zahirnya enggak serupa dengan makhluknya. Ini pemahamannya menyimpang. Itu tafsirnya orang-orang Asy'ariyah barakallahu fikum. Apakah bumi yang lapis tujuh juga sama jaraknya lapisan yang satu dengan yang lain seperti jalan langit? Wallahu a'lam. Tapi kalau terkait dengan apakah bumi juga berlapis tujuh? Naam. Disebutkan dalam Al-Quran demikian. Langit tujuh lapis, bumi juga tujuh lapis. Tapi bagaimana lapisan bumi, bagaimana jaraknya? Wallahu a'lam. Yang diterangkan Rasul terkait dengan jarak langit satu ke langit yang berikutnya. Masya Allah, tabarakallah. Bolehkah menyembunyikan kehamilan atau tidak menceritakan pada suami karena takut dipaksa mengadakan acara 4 bulanan? Acara apa? Syukuran? Hah? Acara bubur apa? Bubur putih, bubur gitu? Hah? Barakallahu fiik. Bukan dengan cara menyembunyikan. Lambat laun akan ketahuan juga. Itu namanya lari dari masalah. Tapi yang betul ialah memberikan dengan cara yang baik dan benar, dengan cara yang lemah lembut, pengarahan-arahan kepada sang suami. Sampaikan bagaimana bimbingan Islam yang benar. Terus berupaya. Dengan pelan, dengan lembut, insya Allah sang suami minimal memaklumi prinsip kita. Maksimal sadar. Barakallahu. Kalau kamu sembunyi-sembunyi lama-lama, kok gede teman perutmu ini? Nah gitu ya, 4 bulan sudah kelihatan besar. Nah, gemuk enggak gemuk, perutnya kok gede banget. Nah, jangan-jangan hamil ya? Gitu, iya. Berapa lama? Sudah 6 bulan. Oh, marah dia. 6 bulan? Dia bilang, wah repot. Kenapa? Keluputan acara 4 bulan tadi itu. akhirnya muncul yang lebih parah lagi masalahnya. Sehingga jangan lari dari masalah, tapi hadapi masalah dengan cara yang bagus, baik, benar, dengan penuh hikmah, terangkan dengan cara yang tepat. Insya Allah minimal memaklumi, paling tidak dan yang diharapkan sadar. Barakallahu fiikum. Bagaimana cara mendoakan orang tua yang sudah meninggal? Apa ada doa khusus? Nah, doa khususnya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau langsung antum doakan khusus menyebut namamu. Allahumma firli abi, Allahumma firli ummi. Enggak ada masalah. Atau pakai bahasa Indonesia, kamu doakan sebanyak-banyaknya untuk orang tua antum, enggak ada masalah. Orang yang sudah meninggal tapi tidak punya anak, apa saudaranya, adik, kakaknya berkewajiban untuk mendoakannya? Kalau berkewajiban enggak ya kan ya. Tapi ya didoakan, tapi umumnya anak ya kan. Anak ya kan. Allahu musta'an. Bagaimana kewajiban anak mendoakan orang tua? Nah, itu merupakan bukti baktinya anak kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia, didoakan oleh sang anak. Awwaladin salihin ya da'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Hadza huwa wallahu ta'ala ala bisawab. Saya kira cukup sekian, mudah-mudahan dipahami, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan mengkaji hadis nuzul dengan tema ada apa di akhir malam. Nakta fila huna subhanakum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.